بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اختلاف العلماء، perselisihan para ulama dalam masalah syafa'ah. Qala ajma'al ulama'u 'ala thubuti syafa'ah fil 'aqarat allati tuqsam qismata ijbarin waqtalafu fi ma siwa dhalik. Telah ijma' para ulama atas adanya syuf'ah pada aqarat, pada benda-benda yang tidak berpindah. Allati tuqassam qismata ijbar, yang bisa dibagi dengan pembagian ijbar, pembagian paksa. Wakhtalafu fima siwa dhalik, dan mereka berselisih dalam masalah yang lain. Kalimat taqsim atau qassam qismata ijbar membuat kita bertanya-tanya tentang aqarat. Apakah aqarat itu bisa dibagi dengan qismata ijbar atau tidak bisa dibagi? Maka Syekh Abdullah Bassam rahimahullah dalam footnote-nya menyatakan bahwa aqarat ada dua macam. Ada yang yumkinan tuqassam qismata ijbar, ada yang la yumkin an tuqassam, yang tidak mungkin untuk tuqassam qismata ijbar. Biasanya ada sebab-sebabnya. Pertama, karena kecil, ketika dibagi sudah tidak bermanfaat lagi. Atau rusak, fasad, bisa babit taksim. Baik, contoh yang pertama, aqarat yang tuqassam qismata ijbar adalah aqarat yang sifatnya luas, besar, yang jalannya juga banyak. Maka ini harus dibagi. Dan itu sepakat para ulama. Mengapa ada qismata ijbar? Karena harus jelas bagian kamu yang mana, bagian saya yang mana, bagian si A yang mana, bagian si B yang mana. Ini bisa, kalau bisa dibagi, mengapa tidak? Daripada ribut bertikai, bagi, dikasih garis, selesai. Sedangkan yang kedua inilah yang mahalu khilaf. Mengapa? Karena kedua ini kecil, seperti kamar mandi bersama. Kalau dibagi, di samping rusak, tidak cukup. Maka di sini memakai, di sini memakai. Dua rumah ini memakai satu kamar mandi. Berarti di sini berlaku syafa'ah. Artinya ketika terjadi pertikaian, bayar saja dia, maka ini milik dia. Nanti dia dengan uang yang dia dapat, dia bikin sendiri. Baik, kenapa enggak bisa dibagi? atau toko yang kecil. Kalau dibagi begini gak bisa jadi toko lagi, lemarinya gak cukup masuknya. Atau dibagi begini, bagaimana mungkin yang belakang bisa dagang? Iya kan? Bagaimana mungkin dia bisa berdagang padahal jalan rayanya di sini? Kalau dibagi duanya depan dan belakang, yang belakang rugi, kasihan. Kalau gitu dibagi sini, bagi tengah supaya masing-masing dapat muka. Kecil, kurus, lebarnya enggak masuk. Ini semua madarat. Madarat, madarat. Imma karena kecilnya enggak bisa dibagi, wa imma karena akan rusak ketika dibagi. Baik. Berarti yang dibahas oleh beliau pertama, aqarat allati tuqassam qismata ijbar, ini enggak ada masalah. Tetapi bima siwa dzalik, pada yang selain itu. Fadhahaba Abu Hanifah wa ashabuhu ila thubutiha fi kulli syai'in min al-aqarat wal manqulat. Baik. Adapun Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, beliau berpendapat tsabitnya syuf'ah pada semua aqarat yang kedua ini. Kalau yang pertama tadi kan mudah dibagi. Pada yang kedua ini berlaku syuf'ah pada aqarat wal manqulat. Sudah kita sampaikan kemarin bahwa manqulat itu yang selain aqarat. Kalau aqarat itu tidak bisa dipindah, seperti tadi bangunan, tanah, pohon dan sejenisnya. Sedangkan manqulat yang bisa dipindah, seperti benda-benda yang dibeli urunan dan dia tidak bisa dibagi, yang biasanya rentan keributan. Ini gampang terjadi keributan. Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya berpendapat tsabit pada aqarat maupun manqulat. Mustadillina ala dzalika bi sadril hadits. Mereka berdalil dengan awal hadisnya yang menyatakan qadha bisyuf'ah fi kulli ma lam yuqsam. Fi kulli ma lam yuqsam. Pada semua perkara yang tidak bisa dibagi. Atau dalam lafaz lain, fi kulli malin lam yuqsam, setiap harta yang tidak bisa dibagi. Berarti ini qauluman selain Abu Hanifah, jumhur al-fuqaha, kebanyakan para fuqaha. Itu dalil pertama. Wa bima rawahu at-Tahawi an Jabir, dan juga sebagaimana diriwayatkan oleh Tahawi dari Jabir Ibnu Abdullah, qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli syai, dalam segala sesuatu. Tentunya otomatis yang tidak bisa dibagi. Mengapa? Karena kalau bisa dibagi, untuk apa syuf'ah? Cukup dibagi, selesai. Sebagaimana tanah yang luas tadi, yang punya sekian banyak jalan. Wa indahum anna syafa'ata ja'at li izalati ad-darar al-hasil bisyarikah wal qismah. Menurut mereka bahwa syuf'ah datang untuk menghilangkan madarat yang dihasilkan karena persekutuan, karena kebersamaan dalam memiliki, dan karena pembagian yang susah. Walidzalika kal kulfatun mu'nah au kulfatun wa mu'nah. Dan itu adalah kulfatun wa mu'nah. Beban dan pertolongan atau beban dan jalan keluar. Wa ba'd al ulama, sedangkan sebagian para ulama seperti Qadhi Iyad dan juga Ibnu Daqiq al-Aid, addu hadha al qaul min asy-syawad. Beliau menganggap pendapat ini termasuk syad, termasuk yang berbeda sendiri atau nyeleneh sendiri. Wa dhahaba Malik wa ahli al-Madinah wa Syafi'i, sedangkan Malik wa ahli al-Madinah dan juga Syafi'i dan Imam Ahmad wa Ishaq ila annahu la syuf'ata lil jari, tidak ada syuf'ah bagi tetangga. Wala li syarikil muqasam, demikian pula tidak pada sekutu yang bisa dibagi. Bal tasbut bil aqar alladhi lam yuqsam, bahkan sabitnya syuf'ah adalah pada aqar yang tidak bisa dibagi. Qul inna a'azukum Allah, disebutkan dengan kalimat la syuf'ata lil jar. Sesungguhnya la syuf'ata lil jar itu masalah lain. Kenapa masalah lain? Karena kalau lil jar sudah ada pembagian, artinya yuqassam, bisa dibagi, maka itu jelaslah. Semua para ulama atau hampir semua para ulama menyatakan tidak ada syuf'ah pada tetangga. Sudah ada pintunya sendiri-sendiri, sudah ada garisnya sendiri-sendiri. Tetapi para ulama yang menganggap manqulat juga berlaku pada manqulat yang tidak bisa dibagi. Ada sekian perkara yang dia bisa berpindah tetapi juga tidak bisa dibagi. Baik, kembali kepada kitab. Fa idza waqa'at hudud wa surifat turuquhu fala syuf'ata 'indahum, maka kalau waqa'at hududuhu, kalau sudah terjadi batas-batasnya dan sudah diberi jalan-jalannya, maka tidak ada syuf'ah lagi menurut mereka. Itu juga sepakat. Artinya perkara yang ma'ruf karena thabitun finnas. Thabitun finnas al-hadi. Nas al-hadisnya menyatakan wa idha surifat atau wa idha waqa'atil hudud wa surifat turuq fala syuf'ah. Nah, wa huwa marwiyun an Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhu, dan itu diriwayatkan dari Umar dan Utsman dan juga Ali radhiyallahu taala anhu. Masalah la syuf'ata lil jar, masalah syuf'ah yang tidak bisa dibagi, dan masalah syuf'ah yang sudah dibagi jalan-jalannya, sudah bagi batas-batasnya, itu ma'ruf. Semua berpendapat seperti itu. Tetapi permasalahannya pada perkara yang manqulat tetapi la yuqsam. Ini yang susah. Seperti kalau urunan komputer, bagaimana membaginya? Sudah sekian lama bekerja sama di komputer yang sama, terjadi keributan dan itu sering terjadi. Kenapa kamu paling banyak filenya di sini, lebih berat komputernya, akan lambat, akan rusak, kamu yang lebih banyak, kamu tidak penting lagi perkaranya, ini saya penting, data-data, ribut akhirnya karena memorinya habis dengan kerjaan mereka masing-masing. Bagaimana? Bagaimana penyelesaiannya? Dikapak bagi dua? Atau kamu CPU-nya, kamu monitornya, ya bukan komputer namanya? Atau kamu hanya papan note-nya saja? Tentunya barakallahu fikum, berlaku syuf'ah di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Sudahlah, saya bayarin saja. Ini komputer punya saya, kamu ambil filenya, kamu pindahkan ke komputer kamu yang baru. Nah, sepertinya wallahu ta'ala a'lam, beberapa ulama menganggap bahwa yang tidak bisa dibagi hanya aqar. Tidak menganggap ada yang bisa dibagi selain aqar. Dianggap kalau bukan aqarat semua bisa dibagi. Inau asah maruya fi syuf'ah. Kemudian barakallahu fikum, kata Imam Ahmad, annahu asah maruya fi syuf'ah, hadis ini adalah yang paling sahih yang diriwayatkan dalam masalah syuf'ah, yaitu hadis yang bersama kita ini. Hadis yang bersama kita disebutkan dengan kalimat idza waqa'atil hudud wa surifat at-turuq. Wa fil Bukhari an Jabir, inna ma ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syuf'ata fi kulli ma lam yuqsam. Fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syafa'ah. Dalam riwayat Bukhari dari Jabir disebutkan syafa'ah itu pada semua perkara yang tidak bisa dibagi. Kalau sudah ada batas-batasnya, sudah ada garis-garisnya, sudah ada jalan-jalannya, maka tidak ada lagi syafa'ah. Wa fi sunan Abi Dawud an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza qusimatil ardu wa huddat fala syafa'ata fiha. Kalau sudah dibagi tanah-tanah, kalau sudah diberi garis-garis, maka tidak ada lagi syafa'ah padanya. Ila ghairi dhalika minal ahadith. Wa li'anna syafa'ata innama athbataha syari'u li'izalati dharar. Dan bahwasanya syafa'ah ditentukan sabit dalam syariat untuk menghilangkan madarat al-lahik yang biasa mengenai mereka bisyirakatil aqarat, yang biasa mengenai mereka dalam kebersamaan memiliki aqarat. Allati tatawala atatulu wa yas'ubu takhallus, yang panjang waktunya dan sulit untuk menghindar daripadanya dengan pembagian. Ini sepertinya alasan beliau dan yang semadhab dengan beliau untuk menunjukkan bahwa yang manqulat itu mudah. Kalau enggak bisa dibagi, ya jual saja, uangnya bagi dua, selesai. Mengapa? Karena tidak semahal tanah atau tidak susah seperti menjual tanah dan seterusnya. Juga waktunya sebentar, tidak seperti tanah akan berpuluh-puluh tahun. Sedangkan benda-benda yang lain sebentar saja pemakaiannya. Wallahu ta'ala alam. Wa tastawjibu a'malan wa taghyirat. Dan juga ada konsekuensi amalan-amalan di sana dan perubahan-perubahan. Walaha murafiqun wa huquq. Dan di sana juga ada murafiq dan ada huquq. Ada yang menyertainya dan ada hak-haknya. Wa kullu hadha mud'atun ila jalbil khisami wasyijar. Akhirnya dengan ini mengundang pertikaian, perselisihan. Fatathabbat au fatabatat li izalati hadhihi al-adrar, maka datanglah keputusan syuf'ah dalam menghindari madarat-madarat tersebut. Masih ingat makna syuf'ah? Hak untuk mengambil bagian saudaranya dengan memberikan ganti. Wal jar laisa inda hadhihi al-adrar, adapun tetangga rumahnya sebelahan enggak ada madarat-madarat tadi. Madama ghairu musyarik, selama tidak ada kepemilikan bersama, ini rumahnya di sebelah si fulan, si Alan rumahnya di sebelah si fulan, enggak ada masalah. Masing-masing memiliki batas-batasnya. Walau athbatna lil jari la sya'atil qadhiyah, kalau saja thabit syuf'ah itu bagi tetangga akan meluas urusannya. Fama min ahadin illa walahu jar, karena tidak seorang pun kecuali punya tetangga. Akan meluas permasalahan. Tetangga yang mana? Tetangga yang di kiri atau tetangga yang di kanan atau tetangga yang di belakang atau tetangga yang di depan? Kalau tetangga punya hak. Sebentar, kenapa kamu beli tanah itu? Kenapa kamu beli rumah itu? Saya tetangganya, saya berhak. Dan ini syufa'ah. Tidak. La syufa'ata lil jar. Kalau dikatakan punya hak syufa'ah, kamu berhak, tetangga yang sebelah kanan juga berhak, yang di depan juga berhak, yang di belakang juga berhak, yang di belakang akan berkata, saya lebih berhak, karena kalau saya beli rumah ini, rumah saya bisa sambung sampai ke belakang. Iya kan? Semakin luas rumah saya. Kata tetangga kanannya, tidak bisa. Kalau saya yang membeli, rumah saya bisa semakin lebar. Udah. Ini tidak berlaku syufa'ah. sehingga kamu jual, kamu tawar, siapa yang sanggup membayarnya, siapapun dia di situ ataupun orang lain, tetangga ataupun bukan tetangga, jual beli seperti biasa, ada keridhaan, selesai, tidak ada hakku syufa'ah. Wa dhahaba ba'd al-ulama'i wa minhum al-hanafiyya ila thubut lil-jari mutlaqan. Dan sebagian ulama diantaranya Hanafiyah berpendapat sabitnya untuk jar secara mutlakan. Ini yang syad, yang syawad. Sawa'un kana lahu ma'a jarihi syarikah fi zaqaq aw hawsh aw bi'r wa nahwi dhalika aw lam yakun. Kata Hanafiyah, punya hak syuf'ah bagi tetangga. Sama saja ada perkara-perkara yang bersama ataupun perkara-perkara yang tidak bersama, tetap punya hak syufa'ah. Kadang-kadang namanya tetangga, apa yang dibikin bersama biasanya? Seperti kemarin hubungannya sama, dua rumah, satu atap. Atau dua rumah, satu sumur. Atau dua rumah, satu kamar mandi. Dan lain-lain. Kata Abu Hanifah, mau ada yang bersama padanya, apakah kamar mandinya atau hubungannya, gentengnya ataupun yang lainnya, ataupun tidak ada yang berserikat, tetap punya hak syufa'ah, katanya. Disebutkan di sini contoh-contohnya fi zuqaq, gangnya. Ini di gang ini cuma ada saya sama dia aja. Gangnya buntu. Ah. Satu rumah, dua rumah. Maka saya berhak, katanya dia. Kata Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, iya, berhak. Karena satu zuqaq, satu gang. Atau satu haus. Haus itu kayak ini, apa namanya, gerbang. Satu gerbang dibuka, di dalamnya ada berapa rumah. Pernah lihat yang seperti itu? Dulu namanya keluarga besar, itu rumahnya berdekatan begini, kemudian satu pintu gerbang. Nah, atau bi'r, satu sumur, wa nahwi dhalik. Aulam yakun, ataupun tidak ada yang berserikat, tetap punya hak syufa'ah. Apa dalilnya? Kok bisa mereka berpendapat seperti itu? Wa yastadilluna ala dhalika bima rawahul Bukhari. Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Rafi'. Dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul al-jaru ahakku bisiqbihi. Bahwasanya tetangga itu berhak dengan siqbihi, dengan siqibnya masing-masing. Wa bima rawahu Abu Daud, dengan apa diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dan Tirmidzi dari Samurah, qala Rasulullah sallam al-jarud dar ahaqqu bid-dar. Tetangga rumah berhak terhadap rumah tersebut. Wa rawa ashabu sunanin arba'ah dari Jabir qala Rasulullah sallam al-jaru ahaqqu bi syuf'ati jarihi yantadiru biha wa in kana ghaiban idza kana tariquhuma wahida. Tetangga berhak dengan syuf'ah bagi tetangganya yang menunggu, in kana ghaiban, kalau dia tidak ada. Karena biasanya kalau tetangga itu tidak ada, siapa yang jaga rumahnya? Tetangganya. Idza kana tariquhuma wahida, kalau jalannya satu. Wa hadzal haditsu sahih, hadis ini sahih. Wa qalu inna ad-darar alladhi qasada syari' raf'uhu huwa dararul jiwar fa innal jar qad yusiu ila jarihi. Sedangkan madarat yang dimaksud adalah madarat tetangga terhadap tetangga yang lain, ila jarihi, bita'liyati jidarihi, seperti ketika meninggikan bangunannya atau temboknya. Watatabbu auratihi, atau akhirnya melihat auratnya. وَتَطَلُّ عَلَى أَحْوَالِهِ فَجَعَلَ لَهُ الشَّارِعَ هَذَا الْحَقِّ لِيُزِيلُ. Maka syariat ini memberikan hak untuk menghilangkan madarat tersebut. عَنْ نَفْسِهِ وَحَرَمِهِ وَمَالِهِ. Untuk menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga hartanya. وَلِلْجَارِ حُرْمَةٌ وَحَقٌ حَثَّ اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَرَسُولِهِ. Yang tadi, tidak ada hak bagi tetangga. Abu Hanifah memiliki pendapat boleh secara mutlak. Maka didudukkan oleh beliau rahimahullah bahwasanya kalau ada yang berkait dengan kebersamaan seperti gangnya satu atau wuwungannya satu atau kamar mandinya satu atau gerbangnya satu dan sebagainya, ini beda lagi. Mengapa? Karena di sana ada kebersamaan yang berlaku padanya syafa'ah, walaupun tidak seluruhnya. Padahal dia tetangga, rumahnya ada garis-garisnya. Tetapi ada perkara-perkara yang dimiliki bersama. Maka ini menyebabkan adanya syafa'ah karena dikhawatirkan ada pertikaian. Khawatir ada pertikaian, seperti kamar mandi bersama. Khawatir begitu dia keluar dari kamar mandi misalnya, mahramnya kepergok dengan yang dari tetangganya. Itu bahaya. Sehingga untuk menjaga hurmihi atau hurmati ahlihi, untuk menjaga kehormatan keluarganya dan sebagainya, diberi hak syafa'ah. Kita akan lanjutkan pembahasan ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq.